Bagaimana hukum tertinggal sholat jamaah karena tidak mendengarkan adzan disebabkan muadzin tidak berani mengeraskan adzan? Mayoritas masyarakat non muslim, ya. Tapi dia bisa menentukan waktu-waktunya. Kondisi atau keadaan yang seperti ini dihukumi seperti keadaan ketika belum disyariatkannya adzan, ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal kedatangan beliau ke Madinah kanu yatahayyanuna shalah. Nah, laisa hunaka syai'un ada. Dahulu mereka itu yatahayyanuna shalah. Yang dimaksud yatahayyanuna shalah, yakni mereka menentukan waktu-waktu, nah ini kayaknya sudah mendekati waktu zuhur. Maka mereka datang. Ini kelihatannya sudah mendekati asar. Jadi mereka menentukan itu. Apalagi sekarang alhamdulillah lebih mudah karena sudah ada jam. Kalau dulu mereka paling berpatokan pada matahari. Ya, ini sudah mendekati zuhur, sudah mendekati asar, sudah mendekati maghrib. Patokannya kepada tanda-tanda alam. Kalau sekarang alhamdulillah kita sudah bisa menentukan. Biasanya sholat itu kalau hari ini jam sekian, maka jam 12 ana sudah harus bersiap-siap. Nah, begitu keadaannya. Itulah yang diamalkan oleh para sahabat dahulu sebelum disyariatkannya adzan. Ya, sehingga kalau dia tidak mendengarkan adzan bukan karena masjid itu jauh, tapi karena memang tidak dikeraskan. Ya, sebabkan karena kondisi masyarakat sekitar non muslim misalnya, maka dia mendatangi, ya, dan wajib hukumnya mendatangi salatul jamaah dan sebagaimana kita sebutkan menentukan waktu-waktu salat tersebut.